السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita gak akan mampu bisa menghitungnya. Nikmat yang sangat banyak jamaah sekalian, khususnya nikmat bisa bertemu dengan Ramadan. Nikmat yang gak bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Dan semoga kalau kita bersyukur, benar-benar bersyukur, Allah mudahkan kita bertemu dengan hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, dan seterusnya. Dan bukan hanya sampai di hari-hari tersebut, tapi bisa mengisinya dengan amal soleh dan ibadah. Jadi kalau bahasa simpel, kalau performa kita bagus di hari ini, insya Allah Allah akan mudahkan kita di hari esok. InsyaAllah Allah akan mudahkan kita di hari esok. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan hari ke-6 ini. Selanjutnya, marilah kita tetap meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu butuh pertolongan. Selalu ingat hadits qudsi, ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, kalian tuh semuanya gak ngerti apa-apa. Kalian semua itu gak bisa nerima kebenaran kecuali orang yang aku kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepada diriku niscaya aku akan kasih hidayah. Niscaya aku akan kasih hidayah. Ini yang perlu kita yakini jamaah sekalian, bahwa kita tuh dapat ilmu bukan karena kecerdasan, bukan karena kepintaran, bukan karena daya ingat, tapi karena taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana terus jaga tauhid kita dan jaga loyalitas kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengikuti tuntunan beliau dan juga senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahji bi isanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke Riyadhus Salihin bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, masih dalam bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-24. Ke-24. Hadis kali ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas bin Malik. Hadis yang simple, tapi ternyata gak mudah juga kita amalkan. Semoga Allah tolong kita untuk memahami dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, seluruh orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau menyampaikan an Anasin radhiyallahu ta'ala an. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an. Hadirin Allah muliakan, apa kata Anas? Qal, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharba fayahmadahu 'alayha. Dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi seorang hamba apabila dia makan satu makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya, dia bertahmid kepada Allah, fayahmaduhu, dia bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makan sebuah makanan, dia bertahmid, dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Lalu atau ketika dia minum suatu minuman, dia minum suatu minuman, dia pun lalu memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala karenanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. simple, sederhana, tapi dalam jamaah sekalian. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa disunahkan untuk memuji Allah, bertahmid setelah makan dan minum. Setelah makan dan minum, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan bertahmid adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lahir dari rasa cinta. Itu tahmid. Jadi hamdalah itu atau hamidah yahmadu itu memuji karena kita mencintainya. Karena bisa jadi orang muji musuhnya. Bisa jadi. Cinta enggak. Tapi dia akui musuhnya jago banget. Dia puji musuhnya. Dan itu banyak sekali kasus dan contoh. Saya belum pernah bertemu lawan seperti dia. Dia memang yang terbaik. Tapi saya bisa kalahkan dia, gitu. Berarti saya yang terbaik. Maksudnya begitu, jadi diangkat dulu. Atau memang dia kalah. Ya saya akui, dia memang yang terbaik saat ini, misalnya begitu. Oh itu banyak, di dunia olahraga, di dunia bisnis, dan seterusnya. Itu banyak orang yang muji lawannya. Orang-orang yang gentleman, yang mengakui, yang kalau main itu fair play. Kalau berhadapan seseorang itu sportif, junjung sportivitas. Maka ketika dia kalah, dia akui. Atau dia menang, dia bilang, emang dia ini bagus. Nah itu gak dikatakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau kita memuji seseorang dengan rasa cinta dan karena rasa cinta. Jadi hadirin Allah muliakan, hukumnya sunnah. Diucapkan setelah kita makan atau setelah kita minum. Setelah kita makan atau setelah kita minum. Jadi jangan pernah lupa nih. Dan sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwa saat kita mengucapkan alhamdulillah, itu benar-benar dihayati hadirin. Benar-benar dihayati. Bahwa memang ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini PR loh bagi kita yang hidup di tanah sesubur Indonesia dan di negeri seenak Indonesia ini. Yang itu tadi istilahnya lempar cabai ke halaman tuh berapa waktu kemudian tumbuh pohon cabai. Pokoknya lempar apa aja tuh tumbuh di tanah kita tuh. Istilahnya orang dulu kan gitu ya. Dan air gampang. Air mudah. Kalau mudahkan. Nah ini tantangan sama oleh kita. Atau tantangan bagi kita. Bisa gak kita tetap menghayati setiap kita mengucapkan alhamdulillah sehabis makan dan minum. Karena semakin gampang akses, semakin sulit menghayati. Dan sebaliknya, semakin susah mendapatkan makanan dan minuman, itu semakin mudah menghayati. Tapi di waktu yang sama, kita gak ada yang mau kesulitan makanan, kesulitan air, itu gak nyaman banget. Jadi enaknya itu gampang dapat makanan, gampang dapat minuman, dan gampang menghayati. Tapi agak-agak kurang ini, kurang agak-agak sulit dijodohkan ini, dua hal ini. Bayangin gak sih bagaimana penghayatan hajar gitu ya dalam bersyukur ketika air zam-zam itu keluar, air itu keluar setelah beliau berjuang bolak-balik Safa Marwah sebanyak 7 kali. Dan di saat Ismail mungil, Ismail kecil itu kondisinya sudah sangat-sangat membutuhkan dan darurat sekali. Tiba-tiba muncul air tuh. Kira-kira gimana perasaannya? Itu udah gak berpikir panjang. Beda sama kita. Kita saking gampangnya, begitu masuk restoran, waitersnya kasih air, kita pegang, kok gak dingin sih? Ada yang dingin gak? Ah, saya minta yang dingin dong. Masih bisa request kita tuh, saking banyak pilihan. Gitu lah. Es batunya dipisah ya, dipisah lagi. Saking enak. Mana aja request es batu? Mana es batunya nih? Gak ada. Wong di lembah tandus yang bernama Bakkah atau Makkah. Atau di daerah-daerah konflik yang gak ada makanan. Kita tahu ada cerita diriwayatkan sampai di salah satu titik konflik itu sampai minta fatwa ke ulama, boleh gak makan daging anjing? Karena gak ada makanan kecuali anjing. Saking gak ada makanannya. Atau misalnya orang yang terkatung-katung di tengah lautan. Oh, itu kan ironi. Dia terombang-ambing di tengah-tengah air yang bertonton jumlahnya. Tapi gak ada yang bisa dia minum. Dan dia berharap banget dapat air tawar. Oh, itu beda tuh ketika dapat tuh. Alhamdulillahnya itu beda, itu mungkin sujud-sujud syukur dia. Soalnya kalau sampai pulau dapat es kelapa, aduh, kok es kelapa, batok kelapa. Gitu. Nah ini tantangan bagi kita, benar loh, gak mudah loh. Sangat gak mudah. Benar-benar bisa istiqomah mengucapkan alhamdulillah ketika habis makan dan alhamdulillah setelah minum. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita benar-benar ucapkan itu dari rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah. Bener gak sih susah? Ada yang gampang gitu, dapat air, minum, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ini nikmat, alhamdulillah, bener-bener gitu-gitu. hampir gak ada. Gitu loh. Jangankan air putih, minuman yang apa, yang lebih berasa lah itu ya. Itu aja kita ya biasa aja. Dikasih milkshake misalnya coklat, biasa aja orang. Ya Allah, alhamdulillah banget. Ini iswana, alhamdulillah. Lo kenapa sih? Enggak, lagi bersyukur. Kan jarang ya. Atau misalnya strawberry smoothies gitu. Ya kalau strawberry smoothies saja susah bersyukurnya, apalagi cuma dapat air putih dalam tanda kutip. Air putih paling sehat memang, tapi kan gak ada rasanya. Nah, ini pelajaran bagi kita jamaah. Ternyata mengamalkan ini itu butuh perjuangan loh. Bahkan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tidak bisa menghayati, benar-benar lahir dari rasa cinta, nanti kita juga gak bisa menanamkan itu ke diri anak-anak kita. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya tuh gak bisa memberi. Makanya wajar ketika itu anak-anak pun kesulitan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang gak diajarin sama orang tua, dan kalau diajarin pun gak ada ruhnya. Cuman abis makan baca apa, nak? Alhamdulillah, alhamdulillah, udah selesai. Ada gak orang tua yang menjelaskan ini sampai meneteskan air mata? Air tuh nikmat sekali, nak. Benar deh. Kita akan mati kalau gak ada air ini. Ada? Kayaknya gak ada. Illa man rahimar. Mungkin ada kali ya, tapi kita jarang banget tahu. Ya paling kita baru sampai titik bilang apa? Alhamdulillah. Pinter anak mama. Udah hilang, udah bisa. Jadi tetap aja ruhnya gak ada. Baru sampai ucapan. Baru sampai ucapan. Padahal pesan besar dari ini, kata para ulama, Allah lah yang berhak dipuji atas segala kenikmatan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kita ini punya PR di situ. Jangankan makan di tempat-tempat mewah dan sebagainya, kita udah terbiasa di pinggir jalan aja. Opsi banyak, hadirin. Makanan apa, tempat-tempat sederhana itu tuh opsi kita tuh banyak. Benar gak? Masuk masakan Padang disukuin semuanya. Itu kan susah bersyukur, jemaah. Bukannya konsepnya salah, bukan. Emang negeri kita ini luar biasa. Menu semua, Masya Allah. Depan mata kita. Oh, oke, okay, kita turun ini lagi. Warteg. Banyak juga pilihan. Nah, maksudnya seringkali kan rasa bersyukur yang mendalam itu terdistract dengan banyak opsi, sehingga kita lebih fokus milih opsi dibanding mensyukuri yang ada. Dan udah biasa ngeliat banyak. Biasa ngeliat banyak tuh biasa. Gitu lah. Mata ini kan kalau terbiasa ngelihat yang banyak-banyak kan agak susah bersyukur dengan yang sedikit. Karena udah terbiasa ngelihat yang banyak-banyak. Iya gak sih? Bahkan waktu kita mahasiswa aja, Itu masuk ke, oh lihat banyak. Walaupun yang dimakan tetap aja nasi sama kuah kalio gitu loh. Ambil cabai hijaunya, kuah. Tapi tetap yang dilihat tuh banyak, masya Allah. Emang nikmat ini negeri kita ini, subhanallah. Tapi ini PR, bisa nggak kita bersyukur? Bisa nggak kita bersyukur? Coba Nabi SAW makannya, kan gak ada opsi kayak kita, korma paling kayak daging tuh paha kambing ada. Sederhana apa? Kita dari kambing aja olahannya ada apa aja? Ini pakar-pakar kambing, kambing guling, sate, gulai, tongseng, terus sop kambing bening, terus kambing apa lagi? Sate, kambing bakar, terus apa lagi? Apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Sop kaki kambing, wah, masya Allah. Sumsum, apa lagi? Terus sop, sop kaki kambing udah yang pakai apa apa kuah susu itu ya. Aduh, masya Allah tuh Zenta. Ya, jam segini lagi kita ngomongin gitu. Salah. Terus apa lagi tuh? Banyak, itu baru dari kambing loh. Macam-macam. Ayam, ya Allah. Ayam juga itu variannya banyak banget. Ayam lebih banyak lagi. Ayam rica-rica lah. Sambal hijau lah, sambal merah lah, gulai lah, ayam pop, masya Allah, ayah, luar biasa. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita bersyukur nih jamaah? Hadis ini sih kalau dibaca salat sih mah enak aja, oh alhamdulillah. Iya tuh, bisa nggak tuh? Makanya coba. Ketika misalnya contoh, ketika banyak opsi nih di depan kita, ada ayam, ayam bakar, ayam panggang, ayam gulai kalio, terus ayam rendang, bumbu rendang ada juga, bumbu rendang, terus kita itu masih bisa manggil waitress. Udah, ayam pop ada nggak? Habis, ya habis, bayangkan, ya habis, subhanallah, ya habis lagi, gimana sih, masa habis, ini kan belum jam makan siang, iya, tadi ada yang borong, itu bisa gitu loh kita tuh, padahal depan kita tuh ada ayam kalio, ada ayam cabai, ada ayam cabai hijau, cabai merah, cabai hijau, ayam gulai, ayam rendang, terus ada apa lagi? Ayam bakar, ayam goreng. Semua itu ayam komplit berjejer baris depan kita tuh. Bisa manggil, ayam pop ada enggak? Habis. Habis lagi. Ya Allah, bukannya bilang alhamdulillah nih banyak, yang kalimat yang terlontar, habis lagi. Gimana sih ini? Itu hadirin. Jadi ini bisa ngerasain betapa sulitnya jadi orang Indonesia dalam tanda kutip ya. Karena saking komplitnya kita ini, masya Allah. Allah tuh baik banget. Tapi ini tantangan bagi kita, bisa gak tuh bersyukur? Susah loh, kita harus saling mengingatkan. Kalau gak lalai kita ini. Itu hadirin lah. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu poinnya lah. Jadi pujilah Allah dan bersyukurlah kepada Allah, dan ini harus lahir dari rasa cinta, bukan formalitas lisan. Bukan formalitas lisan. Hadirin yang Allah muliakan, berikutnya pertanyaan simpel. Redaksinya kayak gimana sih? Apa redaksi tahmid yang kita baca? Apa redaksi tahmid yang kita baca? Biasanya orang kita baca apa? Kalau disuruh baca alhamdulillah, apa sih yang dibaca? Loh, gak pernah makan ya? Gimana? Kita diajarin apa dari dulu? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu kan kita diajarin. Iya gak sih? Atau beda mazhab orang-orang tua kita. Kan itu ya kalau gak salah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Hadith ini hadith dikeluarkan Abu Sa'id dan diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Hadirin Allah muliakan, hanya saja hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Seperti Syalbani rahimahullah. Hanya saja ada keterangan menarik dari salah satu pakar ya dan ulama besar abad ke-20, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa makan itu ditutup dengan memuji Allah. Dan kita bisa membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita bisa baca alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa. Makanya enggak ada alasan enggak hafal. Kalau bingung baca aja alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sebagian ulama itu salah satu yang paling afdol karena ada dalam surat Al-Fatihah. Karena kan hadisnya tadi kan yang penting memuji. Hadisnya tadi apa? Memuji kan. Fayahmadahu, makan, habis makan memuji, fayahmadahu. Berarti semua redaksi pujian secara umum bisa, kata para ulama. Jadi kata Syekh bin Baz, bisa dengan alhamdulillahirrabbilalamin atau dengan redaksi alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini juga bisa. Alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan aku rizki, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Gitu. Tanpa ada daya dan kekuatan. Benar deh. Oh, tapi kan ini hasil kerja keras saya. Enggak, bukan. Antum mau kerja keras seperti apa di padang pasir, tetap aja enggak bisa dapetin rendang, jamaah. Padang pasir gak ada rendang. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ini hal penting. Kita mau kerja keras seperti apa aja, di gurun tetap aja gak bisa dapetin sop buntut. Nah ini dihayati. Tanpa ada daya dan kekuatan dari saya. Dan memang seringkali itu tadi kita dikasih loh. Kita lagi main ke rumah orang, dia suguhkan makanan. Ini ingat nih doa. Alhamdulillahi at'amani wa hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. kata Syekh bin Baz juga bisa pakai doa alhamdulillahilladzi at'ama wasaqa wasawwaqa wa ja'ala lahu makhraja. Ini juga doa yang menarik. Diriwayatkan Abu Daud juga bahwa Nabi SAW jika makan atau minum, maka beliau membaca, setelah makan dan minum beliau baca alhamdulillahilladzi at'ama at'ama wasaqa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan, wasaqa, dan memberikan aku minum, wasawwaghahu, dan melancarkan pencernaanku, wa ja'ala lahu makhraja, dan memberikan dia jalan keluar, jalan keluar dari berupa urin dan berupa yang enak ngomong apa ya, pup-pup, nah, itu ada jalan-jalan keluar. Ini juga bisa dibaca, nanti redaksinya nanti di itu ya, dimasukkan ke sosmed insyaallah ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan minum. Dan bukan hanya ini dalam loh, coba kita renungkan ini. Ini bagus juga kalau kita baca. Wasawwaghahu, dan memberikan melancarkan pencernaannya dari masuk mulut, nelen, lalu dicerna. Ya Allah. Nah, itu salah satunya tuh. Kenapa kita harus baca yang sebelumnya min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini dijelaskan. Oke, itu ayam pop Anda yang masak dan enak masakan Anda. Atau misalnya nasi kecombrang itu tuh Anda yang buat dan enak gitu loh. Soto mie itu kamu yang masak. Tapi emang bisa diolah di dalam perut kita atau di dalam pencernaan kita dengan skill kita? Enggak, semua dikasih Allah. Semua dikasih Allah. Pada usaha kita sampai di rongga mulut aja yang bisa kita atur ya, yang bisa kita atur maksudnya disuruh ngunyah gitu. Setelah nelen, udah itu Allah yang atur semua. Dan kalau Allah buat gak berfungsi aja, usus kita gak berfungsi, waduh repot ya mah. Allah buat asam lambung kita naik aja, gak susah tuh kita. Jadi Allah yang kasih wasawwaghahu, dan Allah yang mudahkan tuh dicerna. Ada yang kita lihat mungkin teman kita, saudara kita, Allah uji dengan kanker getah bening misalnya, alhamdulillah di'afana mimabtalahum bihi wa faddalani ala kathiran wa faddalani ala kathiran miman khalaqa tafdila. Semoga Allah jaga kita semua, dan yang menderita itu semoga segera disembuhkan. Itu kan nelannya aja susahnya minta ampun. Nelan susahnya minta ampun. Dari situlah kita benar-benar bisa mengerti dan meresapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan dan minum, wasawwaghahu, dan memudahkan semua dimudahkan oleh Allah, dan bukan hanya dicerna, wa ja'ala lahu makhraja, dan Allah kasih saluran pembuangannya. Hadirin, di lingkungan, di sekeliling kita ini, itu ada banyak orang yang karena penyakit itu, mohon maaf, anusnya tuh harus ditutup. Terus jadi gimana? Dibolongin di perut sehingga kotoran keluar dari sana. Kita kan gak pernah ngerasain begitu, jemaah. maka bersyukurlah sama Allah. Anusnya ditutup. Ada sebagian baik, baik yang saya tahu langsung maupun yang kita nggak tahu, itu nggak punya anus ketika lahir. Semua masya Allah nih baik, lucu, cakep, apa namanya, pipinya cabi banget, montok dan seterusnya, pokoknya perfect. Ternyata nggak ada anusnya. Ya Allah. Nah, sudahkah kita mensyukuri itu? Siapa di antara kita ketika ditanya, apa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Anda? Sebutkan 10. Ada enggak di 10 opsi itu kita tulis lubang anus? Coba disurvei. Berapa orang yang sebutkan lubang anus? Itu padahal kalau lubang itu enggak ada, ya Allah. Jungkir balik kita jemaah. Jungkir balik dan mati keracunan. Nah, udah belum kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, Ustaz, aku ini hidup 53 tahun enggak pernah bersyukur tentang lubang anus. Ah, ini baca doa ini. Wa ja'ala lahu makhraja. Dan Allah jadikan jalan keluar dari makanan-makanan dan minuman tersebut. Itu yang harus kita pikir. Ada sosok, saya kenal baik sama beliau, Hafizahullah Ta'ala. Itu pernah ngalamin, kalau pipis sakit, dan susah pipis hadirin, dan sakit banget. Itu subhanallah ya, ternyata ada batu nyumbat di saluran itu. Pengen batu, bisa batu kecil tapi sakitnya minta ampun. Itu dibilang ya Allah sakit sampai berdarah-darah dan membuat urin itu nggak bisa keluar dengan lancar, sakitnya minta ampun. Luar biasa. Nah, itu udah kita syukuri, belum tuh saluran-saluran begitu. Kita tuh enak-enak aja makan, sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, lupa yang syukurin. Begitu habis makan pergi udah. Ada alhamdulillahi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Ini dalam doa ini jemaah. Nabi SAW baca habis makan, habis minum. Itu saya tanya sama beliau. Terus akhirnya gimana tuh ceritanya? Itu kata beliau yang berkata, itu diurut jemaah sekalian. Sampai itu batu itu keluar. Jadi kayak ngurut apa sih pokoknya, saya batu keluar. Itu apa, kurang sakit kayak gitu tuh. Sakit luar biasa. Dan kita kurang bersyukur. Padahal kalau kita enggak dikasih saluran pembuangan itu sama Allah, kita mati keracunan. Dan dibolongin. Harus dibolongin, kalau nggak bisa. tadi wasalihat. Allazi ja'alahu atau ja'ala lahu makhraja. Di antara yang lain kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah adalah doa alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, beliau masukkan ini. Berarti menurut beliau ini bisa diamalkan. Jadi terjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama tentang redaksi tentang valid. Jadi kalau bagi Syekh bin Baz ini bisa masih bisa digunakan. Alhamdulillah ladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji yang telah memberikan kami makanan, memberikan minum dan menjadikan kami sebagai orang-orang muslim. Itu. Jadi orang muslim bersyukur kita. Orang-orang yang menyerah kepada Allah. Yang tunduk kepada Allah. Jadi makan itu ingat agama gitu jemaah. Makan nih. Memang benar. Depan kita lontong Medan. Tapi yang kita ingat agama jemaah. Gitu loh. Jangan cuma teri kacangnya doang. Sama ngambil daging tiga. Masya Allah. Tapi kita harus ingat. Oh, alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah menjadikan aku muslimin. Atau juga boleh bilang bisa alhamdulillazi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la ma'wai. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, memberikan kami minum, mencukupkan kami, cukup, tidak kekurangan. Wa'awana, dan memberikan naungan kepada kami. Dan betapa banyak orang yang tidak dicukupkan dan tidak punya naungan. Gitu. Itu juga bisa. Itu juga bisa jemaah. Jadi, ada banyak varian. Ada banyak opsi. Atau diantaranya juga kata Syekh bin Baz juga masih yaitu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi. Ghairu makfiin wala muwadda' wala mustagnan anhu rabbana. Itu juga bisa dibaca. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Jadi dari banyak varian ini antum pilih yang mana? Kita pilih yang mana? Aku mau pilih yang paling oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Oke, dari segi dihafal udah aku males ngafal-ngafal Ustaz. Aduh, urusan udah banyak. Udah pokoknya alhamdulillahirrabbilalamin. Bagus, alhamdulillahirrabbilalamin itu bagus. Tapi coba hafalin yang lain. Itu, ini doa. Dan itu lebih mudah dihayati karena ada redaksinya. Jadi penghayatannya lebih fokus ke redaksi. Nggak terlalu luas. Kan kita kalau luas juga agak bingung. Dan salah satu tadi mereka alhamdulillahi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Itu menarik itu. Salah satu doa yang bisa menjadi menu hafalan kita di hari-hari yang penuh berkah ini. Alhamdulillahi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Gampang loh. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita memberikan makanan, minuman dan mempermudah, memperlancar pencernaan kita dan memberikan kita jalan keluar. Ini komprehensif untuk apa? Untuk kotak makan dan minum sampai keluar lagi. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Jadi mulai dibaca nih. Apa rencana dibaca? Pas sarapan ini atau makan siang? Bagus. Ketika buka, jangan terjebak. Jadi pas buka, baca alhamdulillahi at'ama wasaqa wasawwaghahu waja'ala lahu makhraja. Lalu hayati Allah, ini pencernaan bisa otomatis begini. Usus bekerja tanpa kita perintah, tanpa kita monitor. Lambung bekerja tanpa kita perintah, tanpa kita monitor. Terus begitu jemaah. Luar biasa. Sampai kita membuangnya, Masya Allah. Dan ini ajak anak-anak kita bersafi ini. Itu keterangan para ulama kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan kalau kita benar-benar bisa, ini terakhir, poin terakhir, menjalankan ini semua, maka kita akan mendapatkan gelar syukur dari Allah. Dan gelar syukur ini tuh mahal. Kalau kita dapat gelar ini, Allah akan tambah. Masih ingat surat Ibrahim ayat 7? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Allah akan tambah. Makanya coba kita renungkan, kita mungkin yang sekarang lagi sulit dapat makanan. Bisa jadi penyebabnya karena waktu kita banyak makanan, kita lupa bersyukur, jemaah. Lupa kita bersyukur. Kita lupa bersyukur. Coba kita bersyukur, alhamdulillah dapat ini. Kita yang mungkin bukanya cuma bisa sama korma doang, sahurnya hanya bisa sama korma aja, bersyukuri, nanti Allah tambah. Syukuri, alhamdulillah. Kita nih yang jadi masalah dalam hidup seringkali, dan yang membuat kita gagal bersyukur, karena hati dan fokus kita tertuju pada yang gak ada itu. Hati dan fokus kita tertuju pada yang tidak ada. Itu yang membuat kita merana. Itu kayak ayam pop tadi itu. Semua jenis ayam ada depan kita. Kita nanya ayam pop, gak ada. Habis lagi ini. Lupa mensyukuri para ayam-ayam yang udah baris depan kita itu. Karena fokus kita ke yang gak ada. Nah, coba kita alihkan dari yang gak ada ke yang ada. Nah, baru enak tuh. Yang gak ada emang bukan rezeki kita pada saat itu. Dan Allah gak mungkin salah ngasih rezeki. Gitu loh. Gak mungkin salah. Tapi pernah saya pesan itu dikirim ke alamat lain. Ya secara casing salah kirim. Tapi secara takdir itu gak salah. Emang itu bukan rezeki kita. Rezeki itu orang. Rezeki itu orang yang duitnya ada di kita. Jadi kita tuh nyimpen rezeki orang. Makanya kita bayar, dikirimnya ke sana. Begitulah. Jadi emang rezekinya dia. Yang ada di kita. Jadi fokus dengan yang ada. Dan fokus dengan yang gak ada. Gak akan selesai-selesai, hadirin. Gak akan selesai-selesai. fokus dengan yang ada, fokus dengan yang ada, fokus dengan yang ada. Jangan fokus ke yang gak ada. Nah nanti kalau buat keluarga anak-anak nih, ajak anak-anak begini fokus dengan yang ada. Jadi bukan permintaan mereka kita turutin semua, kita yang ngerusak mental mereka kalau begitu. Akhirnya rasa haus pada yang gak ada itu terus dirangsang. Harusnya itu anak-anak dididik untuk fokus ke yang ada. Jadi bersyukur. Dan bilang rezeki, rezeki dan takdir Allah gak pernah salah. Dan ini udah dicatat sebelum penciptaan langit dan bumi. Hari ini kita menunya apa, apa yang kita pilih, dan apa yang datang ke kita. Bisa jadi yang udah kita pilih itu gak datang ke kita. Jadi fokus dengan yang ada dan terapkan dalam hal-hal lain. Dan terakhir jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang bersyukur dalam konteks ini, at-ta'imu syakir bimanzilati as-sa'imu sabir. Dalam hadis Tirmidzi, hadis itu berbunyi at-ta'imu syakir, orang yang makan dan bersyukur itu kedudukannya seperti orang yang puasa dan bersabar. Masya Allah. Jadi orang yang makan dan bersyukur kedudukannya seperti orang yang puasa dan bersabar. Jadi konteksnya kalau Ramadan ya jemaah, kalau kita ingin kedudukan kita di waktu malam seperti kedudukan kita di waktu siang, kan siang kita puasa, maka syukuri makanan buka kita. Walaupun cuma dapat nasi bungkus isinya tempe orek, teman kita buka isinya ayam goreng, padahal bungkusnya sama-sama ayam goreng sama tempe orek, kita ayamnya gak ada. Ternyata yang nyiapin lupa masukin ayam ke bungkusan kita. Ah udah syukurin aja. Jadi gak usah. Nah itu fokusnya gak ada. Kok udah dapet ayam goreng? Kok gak ada? Terus dicari, dobrak-obrak. Itu umpah hilang deh. Udah gak ada ayam goreng, gak ada tempe, gak ada segala macam. Nah ini gak bersyukur. Emang Allah takdirkan kita makan tempe orek doang malam itu, udah nikmatin aja. Ini gimana sih yang naro? Gak adil. Loh, orang lagi diomongin. Udah syukurin. Nah ketika kita dapat makanan buka, makan malam, apapun itu kita syukuri, maka kedudukan kita malam itu seperti siang tadi pada saat kita puasa. Udah. Zen. Jadi siang dapat, malam dapat pahala. Jadi siangnya dapat, malamnya dapat. Itu hadirin. Kenapa demikian kata Alimah Al-Tibi? Karena iman itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Dua sisi. Sisi yang pertama sabar, dan sisi kedua itu syukur. Gitu. Makanya sebagian pihak berpikir pahala orang yang makan itu lebih rendah daripada pahala orang yang berpuasa. Itu bisa diluruskan jika yang makan itu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan catatan sekali lagi bersyukur. Dan orang yang bersyukur, kata Al-Imam At-Tibi, melihat makanan itu tuh dari Allah. Dari Allah. Lalu tetap menanamkan cinta kepada Allah dalam hatinya. Lalu diungkapkan dengan lisannya. Itulah yang mendapatkan pahala dan derajat orang yang bersabar. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Ternyata waktunya udah habis lagi, jemaah. Berarti gak ada sesi tanya jawab lagi nih. Ya, semoga Allah ampuni segala kekurangan dan semoga Allah kasih waktu kita untuk bertanya jawab di kesempatan berikutnya. Semoga Allah mudahkan. Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan. Dan kita dapat ilmu baru lagi. Coba mulai perbaiki lagi keseharian kita, karena Radio Solin sangat keseharian dan bisa langsung diamalkan. Dan ingat, kalau ilmu kita mau berkah dan kuat, baca-baca lagi di siang hari, dibaca, karena kan kita tiap hari nih. Dan baca terus diamalin yang bisa diamalin. Semoga ada keberkahan dalam diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, subhanaka la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.